السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سيارماتي، kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah, atau lebih tepatnya Syarh Syarh Sunnah. Syarahnya Syarh Sunnah. Adapun Syarh Sunnahnya adalah tulisan Nabi Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Sampai pada ucapan beliau, ucapan musannif rahimahullah, wal imanu binuzuli Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtulu ad-dajjal wa yatazawwaju wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yamutu wa yadfinuhul muslimun. Kata musannif rahimahullah, setelah menyebutkan tentang Dajjal, beliau lanjutkan dengan kalimat, dan juga ahli sunnah beriman kepada turunnya Isa ibni Maryam. Fayaqtulu Dajjal, kemudian membunuh Dajjal. Wa yatazawwaju, dan kemudian menikah. Wa yusalli khalfal qa'im, dan salat di belakang al-qa'im. Al-qa'im adalah julukan bagi Muhammad bin Abdul Wahab, bagi Muhammad ibn Abdullah min Ali Hasan, yaitu Imam Mahdi rahimahullah. Min Ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari turunan Nabi Muhammad, yaitu dari turunan Al-Hasan. Wa yamutu, dan kemudian meninggal Isa alaihi salam. Wa yadfinuhu al-muslimun, kemudian dikuburkan oleh kaum muslimin sebagaimana dikuburkannya kaum muslimin. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ucapan musannif al-imanu binuzul Isa, iman tentang turunnya Isa alaihi salatu wassalam, artinya mengimani bahwa itu akan terjadi sesuai dengan berita dari Rasulullah SAW, wahuwa min alamatis sa'atil kubra, dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Alamatus sa'ah al kubra. Nuzuluhu, adapun turunnya Isa alaihi salam, yakni minas sama'i, yakni turun dari langit. Lianna Allah rafa'ahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya. Barang siapa tidak beriman bahwa Allah mengangkat Isa, tentunya tidak akan beriman pula akan turunnya Isa. Bagi mereka yang tidak percaya dengan berita Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah angkat, maka tentunya dia tidak akan percaya pula tentang turunnya Isa. Tetapi alhamdulillah, sudah kita katakan, mereka yang menolak satu berita dari Quran atau Sunnah, maka niscaya dia akan terpaksa menolak berita-berita yang lainnya. Terpaksa ataupun tidak terpaksa. Karena akan bertentangan dan akan kontradiksi. Turun dari mana kalau enggak diangkat oleh Allah Ta'ala. Sehingga alhamdulillah, adapun Ahlu Sunnah sinkron. Keyakinan-keyakinannya cocok satu dengan yang sama lainnya. Tidak bertentangan antara satu akidah dengan akidah lainnya, satu prinsip dengan prinsip lainnya, karena semuanya dari sumber yang sama, dari Allah, dari Rasulnya. Tidak berani menolaknya, tidak berani menentangnya. Apa yang diberitakan, maka mereka akan katakan, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya, karena semuanya dari sisi Rabb kami. Maka Ahlus Sunnah beriman dengan turunnya Isa, yakni minas sama, yakni dari langit, lianna Allah rafa'ahu, karena kita sudah beriman bahwa Isa alaihi salam diangkat ke langit sekehendak Allah, dengan cara Allah. Kita tidak tahu seperti apa, yang jelas Allah mengangkat dalam keadaan hidup, belum diwafatkan. Lamma arada al-yahudu qatlahu wa ja'u ilaihi liyubashiru qatlahu wa sulbahu, kata Salih Al-Fauzan hafizahullah, yaitu ketika Yahudi ingin membunuh Isa, waja'u ilaih, dan mereka berdatangan untuk yubashiru qatlah, untuk membunuh Isa alaihi salam dan untuk menyalibnya, dakhalu alaihi, maka dimasukilah rumah tempat bersembunyinya Isa alaihi salam, kemudian rafa'ahu Allahu min baini aydihim, kemudian Allah angkat Isa, diselamatkan dari mereka. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa kalau Isa diangkat ke langit. Tidak mengetahui, tidak sadar bahwa Isa diangkat ke langit. Wa alqa shibhahu ala rajulin faqatalu dhalika ar-rajul, maka Allah jadikan keserupaan pada seseorang, yaitu orang yang berkhianat dalam satu riwayat, karena dia berkhianat dan melaporkan pada Yahudi tempat persembunyian Isa, bahwa Isa ada di sini. Maka ketika datang ke sana, tiba-tiba dia sendiri yang mukanya seperti mukanya Isa. Allah jadikan keserupaan. Yadunnuna annahu al-Masih. Akhirnya mereka menduga bahwa orang itulah al-Masih. Walaysa huwa al-Masih. Padahal bukanlah dia al-Masih. Dan ini persis seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, tetapi diserupakan dengannya. فَأَلْقَ اللَّهُ شِبْهَهُ, maka Allah turunkan, Allah lemparkan keserupaan pada orang tersebut. عَلَى هَذَا الرَّجُلُ, hada qawlun, dan ini yang lebih arjah dari riwayat yang lebih sahih. Wa qila, ada pula ucapan lain, lianna hadzal rajul huwa alladhi dallahum alaih, bahwasanya orang itulah yang menunjukkan tempatnya atau yang menunjukkan tempat Isa. Fa'aqabahu Allah, dan Allah balas dia dengan diserupakan, maka mereka memperlakukan orang tersebut seperti memperlakukan Isa sesuai dengan rencana mereka, membunuhnya dan menyalibnya, menyiksanya. Wa qila, ada pun pendapat yang kedua, innahu min asba'i Isa, bahwasanya yang disalib itu justru pengikut Isa yang setia, bukan pengkhianat tetapi yang setia, dari kalangan hawariyin yang berkata kepadanya, Isa alaihi salam, sayunqa alaika shibhi wa takunu lakal jannah, Allah akan serupakan engkau denganku dan engkau akan mendapatkan surga. Fasabara ar-rajul, maka sabarlah orang itu, sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan Isa. Wa taqabbala hadha ash-shibh, maka dia terima ash-shibh tadi, keserupaan tadi. Akhirnya dia menerima juga akibatnya yang tentunya sudah bisa diduga. Al-qatl was-sulb, dibunuh dan disalib. Li'annahu yuridul jannata bidzalik, karena memang dia menginginkan surga, maka dia sabar. Jadi ada dua kisah. Yang pertama itu adalah pengkhianat yang menunjukkan tempat Isa, akhirnya dibalas oleh Allah dengan diserupakan. Yang kedua itu adalah seorang dari kalangan hawariyun, pengikut setia Isa, yang kemudian ditawarkan, maukah engkau diserupakan denganku dan engkau akan mendapatkan surga. Ternyata dia terima dan dia sabar. Qauluhu, ucapan musannif rahimahullah, yanzilu fayaqtulud dajjal, turun dan membunuh dajjal. Ya'ni yaqtulud dajjal bibabil luddin, membunuh dajjal di tempat yang namanya pintu ludd, babul ludd. Wa huwa makanun ma'ruf, dan itu adalah tempat yang ma'ruf di Syam. Yatlubu Isa ibnu Maryam ad-Dajjal, di sanalah Isa mencari ad-Dajjal. Fa idza ra'ahu dzaba, ketika Dajjal melihat Isa sudah mulai mencair atau melebur. Kama yadubul milh fil ma, seperti mencairnya garam di air. Thumma yadnu minhu, kemudian mendekat kepadanya. Fayadribuhu biherbatihi, maka Isa pun menebasnya dengan herbahnya. Fayaqtuluhu, dan kemudian terbunuhlah Dajjal. Qul inna a'udzubikumullah, diriwayatkan demikian dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dan diriwayatkan pula bahwasanya Isa alaihi salam yatazawwaj wa yusalli khalfal qa'im, nikah dan salat di belakang al-qa'im, min ahli Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qawlu yatazawwaj, ucapannya tentang menikah, diriwayatkan fi ba'di al-athar, di beberapa asar-asar, riwayat-riwayat. Walakinnahu lam yathbut, tetapi tidak sabit riwayatnya. Wallahu ta'ala a'lam, tidak sahih riwayatnya. Tetapi salatnya di belakang al-qa'im, di belakang Imam Mahdi, sahih. Amma annahu yusalli khalfal Mahdi, fahadha thabitun, yatlubu minhu al-Mahdi an yusalli bil muslimin, meminta, yani Imam Mahdi meminta pada Isa agar mengimami salat, karena beliau turun ke dunia di waktu fajar, ketika kaum muslimin sudah terkepung di Syam dengan bala tentaranya Dajjal. Kaum muslimin yang terbaik ketika itu, yang dipimpin oleh Imam Mahdi, dan sudah bertekad, besok fajar kita akan serang mati-matian, artinya sampai mati. Sudah siap semua untuk berperang di fajarnya sampai mati. Maka ketika terbit fajar, mereka akan salat, turun Isa. Wal muslimun mujtami'una lis-salah, sedangkan kaum muslimin sedang berkumpul untuk salat. Fayatlubu minhul mahdi, maka Imam Mahdi meminta pada Isa untuk mengimami salat. Ayu salibil muslimin, fayaqulul masih, maka al-masih Isa ibn Maryam menjawab, la ba'dukum li ba'd a'immah, tidak, sebagian kalian imam terhadap sebagian kalian yang lain. Sebagian kalian sebagai imam atau sebagian yang lain. Artinya kalian mengimami kalian. Aku ikut. Fa yusalli khalfal mahdi. Maka Imam Mahdi yang mengimami dan Isa alaihi salam salat di belakang Imam Mahdi rahimahullah. Khalifin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Kita bacakan beberapa riwayatnya. Riwayat-riwayat yang singkat dan sahih sebagai umdah, sebagai patokan. Masih ada riwayat-riwayat yang sahih yang lainnya, cuma di bawah ini kesahihannya. Ini yang kita ambil dari Bukhari dan Muslim atau kedua-duanya yang dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullah dalam syarah kitab yang sama. Qal, kata Syekh Rabi', ammal ahadith fi nuzul Isa fa mutawatiratun. Adapun hadis tentang turunnya Isa alaihi salam mutawatir. La yumkin tawatu'uhu 'alal kadhibi. Enggak mungkin mereka berencana dusta. Sekian banyak orang meriwayatkan dari sekian banyak orang, meriwayatkan dari sekian banyak tabi'in tabi'in, meriwayatkan dari sekian tabi'in, meriwayatkan dari sekian banyak sahabat. Tidak mungkin mereka berencana untuk dusta, padahal yang sebagian di Yaman, sebagian di Syam, sebagian di Hijaz, sebagian di Irak, sebagian di Mesir. Qul inna a'udzubikumullah. Ini dikatakan mutawatir. Qala, yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Wallazi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fiikum Ibnu Maryam hakaman adlan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sebentar lagi akan turun di tengah-tengah kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yadaul jizya. Maka Isa turun sebagai hakim yang adil, mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menggugurkan atau membatalkan jizyah. Wa yufidul mal hatta la yaqbaluhu ahad. Dan dituangkan harta benda, kekayaan-kekayaan dunia, sampai tidak ada lagi yang menerima. Artinya makmur masyarakat. Hatta takunu sajdah al-wahidah khairan minad dunya wa fiha. Hingga saat itu sujud sekali saja sudah khairun minad dunya wa fiha. Artinya yang mereka kejar saat itu adalah as-sajdah wahidah. Sudah lebih baik dari sekian banyak harta. Khairun minad dunya wa fiha. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, "Wa qra'u in syi'tum." Kalau mau silakan baca. Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawma al-qiyamati yakunu 'alaihim shahida." Silakan baca ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 159. Dan sungguh dari kalangan ahlul kitab tidak lain mereka niscaya akan beriman sebelum matinya. Akan beriman sebelum wafatnya. Wa yaumil qiyamah. Dan nanti hari kiamat, yakunu alaihim syahida. Hari kiamat, beliau akan jadi syahid, saksi di hadapan mereka kaum Nasrani. Siapa yang dimaksud? Tentunya Abu Hurairah membawakan ayat ini. Beliau memahami bahwa kalimat wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, bahwa mereka ahlul kitab akan beriman sebelum wafatnya, adalah wafatnya Isa ibni Maryam, yaitu ketika turunnya Isa. Iksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yada'ul jizya wa yamla'ud dunya adlan wa yamla'ud dunya bil ma'al hatta la yaqbaluhu ahad, sampai enggak ada yang menerima lagi karena terlalu makmurnya, masya Allah. Semuanya percaya, semuanya beriman. Maka ayat ini kata Abu Hurairah, silakan baca ayat ini. Wa in min ahli kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Al-qarinah yang menunjukkan bahwa dhamir tersebut kembalinya kepada Isa bin Maryam adalah pada kalimat wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, bahwa nanti hari kiamat dia akan jadi saksi untuk mereka. Siapa yang akan jadi saksi terhadap ahlul kitab? Isa alaihi salam. Qulna a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati, sebagaimana dikisahkan dalam ayat lain, Isa dihadapkan dengan kaum Nasrani seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya kepada Isa, "Ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahayni min dunillah?" Wahai Isa, apakah engkau suruh mereka untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua tuhan selain Allah? Dipersaksikan. Mereka kan mengaku bahwa Isa anak Tuhan dan Maryam sebagaimana mereka katakan ibunya, ibu Tuhan dan seterusnya. Kata Allah, "Ya Isa, a anta qulta lin-nas?" Apakah engkau katakan pada mereka, "Ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apakah kau menjadikan dirimu sebagai Tuhan dan menyuruh mereka menganggap engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Isa menjawab, "Tidak ya Rab. Aku sungguh tidak menyebutkan demikian dan tidak menyuruh mereka. Aku berlepas diri dari mereka. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa ma a'lamu ma fi nafsik." Kalau aku katakan, kau sudah tahu. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada padamu. Qulna a'udzubikumullah. Ini Isa ibni Maryam berlepas diri dari kaumnya dan sebagai saksi bahwa mereka tidak mengindahkan ucapannya, tidak mengikuti ucapannya. Kembali kepada ucapan hadis. Qala, hadis kedua. Hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu an-nabiyya." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ahlal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah." Kata Nabi, akan terus sekelompok dari umatku berperang di atas kebenaran. Zahirin, dalam keadaan menang sampai hari kiamat. Qala fayanzil Isa. Berarti mujahidin terakhir. Karena Nabi menyatakan dalam hadis ini, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatilun. Akan terus umatku berperang di atas kebenaran, berjihad di atas kebenaran sampai hari kiamat, sampai turunnya Isa. Ini juga dalil yang sangat qat'i. Yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam Ahaditsul Anbiya dan juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Iman, dalam Kitabul Iman. Yang pertama Muslim, yang kedua Bukhari dan Muslim. Qala, dikatakan, "Fayanzil Isa." Maka turunlah Isa. "Fayaqulu amiruhum." Maka berkatalah amir mereka, amirnya muslimin, pemimpin kaum muslimin, "Ta'al salli bina." Marilah kemari, imami kami salat, wahai Isa. Qal, fayaqulu la. Maka dia berkata, "Tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara." Tidak. Sesungguhnya sebagian kalian adalah imam untuk sebagian yang lain. Artinya kalian sesama kalian mengimami. Takrimatallahi hadihil ummah. Dan itu keistimewaan yang Allah berikan pada umat ini. Masih ucapan Isa bin Maryam. Khamil bin A'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Lihat hadis ini. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dalam sahihnya. Dalam Ahaditsul Anbiya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam sahihnya. Dalam Kitabul Iman. Siapa yang tidak percaya dengan riwayat yang sangat sahih seperti matahari? Wallahi tidak ada yang mengingkari adanya matahari kecuali orang yang dungu atau buta. Oh, ini bukan siang, ini malam, dalam karena matahari bersinar terik. Apa kamu katakan? Oh, gak waras. Sudah kelihatan matahari bersinar terang. Dan sahihnya hadis ini mutawatir, enggak ada yang meragukan satu orang pun dari kalangan ulama, enggak ada yang meragukan satu orang pun dari kalangan ahlul hadis, enggak ada yang meragukan satu orang pun yang memiliki sedikit ilmu. Ya, jangan takut dengan Bukhari. Muslim meriwayatkan. Jangan takut sama Muslim. Abu Daud meriwayatkan. Jangan takut sama Abu Daud. An-Nasa'i meriwayatkan. Jangan takut sama An-Nasa'i. Terus mau taklid kepadamu. Riwayat yang sahih memiliki ciri-cirinya, memiliki bukti-bukti, dan ini mutawatir. Siapa yang mengingkari berita-berita mutawatir, dia mengingkari dirinya sendiri, dia membodohi dirinya sendiri, dia mendustakan dirinya sendiri. Karena sesuatu yang mutawatir, tidak ada seorang berakal pun yang akan menolak sesuatu yang mutawatir. Karena secara akal pun pasti mereka akan berkata ini benar, tidak mungkin berdusta. Karena secara akal tidak mungkin mereka berencana dusta. Sekian banyak orang, ayo kita bikin hadis palsu. Kemudian sepakat, yang di ujung sana, ujung sini, dan itu setiap generasi berdusta bersama-sama. Tidak mungkin, mustahil. Maka tidaklah menentangnya illa mu'anid, kecuali orang yang memang hatinya menentang. Tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau percaya pada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan tadi, bahwa hadisnya sahih, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam salat di belakang Imam Mahdi. Adapun tentang menikah tidak diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sesahih ini. Diriwayatkan dalam asar-asar lain yang tidak sabit. Hadis ketiga yang masih juga dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi SAW bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Bagaimana pendapat kalian kalau Nabi Isa, kalau Isa ibnu Maryam turun di tengah-tengah kalian dan pemimpin kalian dari kalangan kalian sendiri? Artinya dari kalangan kalian umat Islam, yaitu dari Imam Mahdi rahimahullah. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang tadi dibacakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, ikhtalafa ahli ta'wil, berselisih para mufassirun tentang makna ayat ini. Sebagian mereka berkata bahwa makna ayat ini bahwa sebelum matinya, ay qabla mauti Isa, yaitu sebelum matinya Isa. Yang mendukung tafsir ini adalah kalimat dan akan menjadi saksi untuk mereka. Yang menjadi saksi untuk mereka tentunya Isa alaihi salam. Kembali kepada kitab kita. Qala Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah, wal qa'im huwa al mahdi. Al-Qa'im adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi, yaitu Muhammad ibn Abdullah. Ismuhu kasmir Rasul, namanya seperti nama Rasul. Wasmu abihi kasmi abir Rasul, dan nama bapaknya seperti nama bapaknya Rasul. Wahuwa min baitil Hasan ibn Ali. Ini ikhwan ibn a'azakullah diriwayatkan pula dalam riwayat-riwayat yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan akan datang Imam Mahdi, namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku, kata Nabi. Sehingga sangat jelas maksudnya adalah Muhammad ibn Abdullah. Karena dikatakan ismuhu kasmi wasmu abihi kasmu abi. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa min baitil Hasan ibn Ali, dan dia adalah turunan Al-Hasan ibn Ali. Qalu, mereka berkata para ulama bahwa hikmahnya demi Allah, wallahu ta'ala a'lam, bahwa Al-Hasan adalah seorang dari keluarga Nabi SAW, kerabat Nabi yang memiliki jasa yang sangat besar, yaitu mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Al-hikmah wallahu a'lam anna Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu lama tanazala anil khilafah, ketika dia ngalah dari khilafah untuk Muawiyah, karena menjaga darah kaum muslimin min ajli haqni atau haqni dima'il muslimin, karena ingin menjaga darah kaum muslimin. Maka karena itu akramahullah, maka Allah muliakan dia. Faja'ala al-mahdi min durriyatih, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-mahdi dari turunan al-hasan. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah, siapa yang tawadhu, mengalah, merendah karena Allah, Allah akan angkat dia, Allah akan muliakan dia. Sebaliknya siapa yang takabbara, yang sombong, pengen tinggi, pengen dimuliakan, ahanahullah, Allah akan hinakan dia. Baik, apa dikatakan dalam hadis atau dalam riwayat-riwayat tentang masalah ini atau ucapan-ucapan para ulama? Khalifna na'azakullah, imma al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Atau kaidah fiqhiyah yang menyatakan siapa yang mengerjakan sesuatu akan mendapatkan lawannya. Man ista'jala qabla awanih uqiba bihirmanih, siapa yang pingin sesuatu dalam keadaan belum saatnya, belum waktunya, maka mendapatkan yang sebaliknya. Dia pengen dimuliakan, pengen ditinggikan, mendapatkan justru yang sebaliknya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tawadhu alillah, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, kemudian ucapan terakhir dari ucapan musannif, wa huwal imam al-Barbahari rahimahullah, wa yamutu wa yadfinuhu al-muslimun. Dia meninggal dan kemudian dikuburkan oleh kaum muslimin. Hadza fil Qur'an, dan ini benar sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa Nabi Isa pun akan mati, akan wafat sebagaimana manusia-manusia secara umum. Karena kemarin diangkat oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, atau dikatakan bal rafa'ahu Allah dalam ayat lain. Maka barakallahu fikum, ketika turun dalam keadaan hidup baru kemudian wafat. Sehingga ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang wafatnya Isa nanti di hari kiamat. Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Naam. Dan sungguh nanti ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum wafatnya. Berarti akan wafat. Qabla mautih, sebelum meninggalnya. Berarti akan meninggal. Dan itu sahih. Itu aqidah, keyakinan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Fahuwa yamutu kama yamutu kullu bashar, maka dia akan wafat, akan meninggal sebagaimana meninggalnya seluruh manusia. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, kata Allah, tidaklah kami jadikan bagi manusia sebelum engkau kekekalan. Artinya Allah tidak pernah menjadikan kekekalan pada seorang manusia pun. Semua manusia, apakah dia nabi, apakah dia rasul, apakah dia wali, apakah dia orang saleh, apakah dia abid, semuanya akan wafat. Bagaimana Isa alaihi salam juga akan wafat, tapi nanti di akhir zaman ketika turun kemudian diwafatkan. Maka dikatakan oleh Allah, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun." Kami enggak pernah menjadikan bagi seorang pun sebelum engkau kekekalan. Apakah kalau engkau mati, mereka akan kekal? Ini mereka pun akan mati. Fa huwa yamutu alaihi salatu wassalam, maka Isa alaihi salatu wassalam akan wafat fi akhir umrih, di akhir umurnya. Alladhi katabahu Allahu lahu, yang Allah sudah catat untuknya. Wa yadfinuhul muslimun, dan akan dikuburkan oleh kaum muslimin sebagaimana mereka menguburkan mautahum, sebagaimana mereka kuburkan orang-orang mati mereka. Demikian wallahu taala alam. Nasallu taufiq wal afiyah wa nasallu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.